rasa jika wajahmu ingin bercahaya. Sujudlah kepada Tuhan yang Esa, pencipta segala alam semesta, yang patut disembah dan dipuja-puja. Pencipta segala alam semesta, yang patut disembah dan dipuja-puja. Lihatlah